Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim di tempat ini, melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram, kitab al-jami' terakhir nomor keberapa? 1446. Nah, yang hafal siapa hadis terakhir? Ya, kamu nak hadis terakhir? Barakallahu fiik. Yang lain, yang hafal siapa? Kamu hafal? Ayo berdiri. Barakallahu fiikum. Yang lainnya, yang dihafal saja, terserah nomor berapa. Walaupun cuma satu hafalanmu, tidak apa-apa, dikasih kelonggaran. Ayo, siapa lagi? Kamu nak hafal? Ya, berdiri. Nomor berapa? Terserah aja yang kamu hafal apa. Hatta yal'aqaha. Ya, wah. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Kamu bisa nak? Ya, berdiri. Hadis yang mana? Ya udah, enggak apa-apa, lanjut. Idza kuntum thalathatan yuhzinu. Ya udah, barakallahu fiik. Kita lanjut dulu ya pelajarannya. Masuk pada nomor ke 1447. Sekarang ini ya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslimun, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini adab seorang muslim ketika minum, hendaknya dengan duduk. Terdapat larangan dari Nabi, adanya la nahiyah yang dikuatkan dengan nun al-musyaddadah. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman, janganlah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini hadis yang pendek sekali, tetapi jangan diremehkan. Mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam itu dalam segala hal, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah-ibadah besar, rukun Islam umpamanya, sampai pun dalam permasalahan yang seperti ini, minum dengan duduk. Dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mengikuti Rasul sebagai prinsip hidup. Duduk saja bisa, kenapa harus dengan berdiri? Duduk. Kenapa kok minum dengan duduk? Tinggal berdiri begini aja. Enggak. Saya ingin mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan mengikuti Rasul itu pasti baik bagi kita. Menyelisihi sunnah Rasul itu pasti jelek bagi kita. Itu keumuman ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada di Rasul contoh terbaik bagi kalian. Sehingga kalau kita mengikuti Rasul dalam semua perkara, itu menunjukkan kuatnya ittiba sunnah yang ada pada kita. Bisa mengikuti semuanya? Nah, kalau sudah, pada setiap poin minimalnya kita baca bareng-bareng. Ya. Nanti yang belum bisa baca, terlatih untuk bisa baca. Kita baca bersama. Wa'anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا يشربن أحد منكم قائما أخرجه مسلم. ما شاء الله. Masuk pada hadis yang berikutnya. Kita sudah sekian banyak hadis, kalau kita amalkan itu menjadi sebuah kepribadian. Ahli sunnah mengamalkan sunnah pada semua sisinya. Bukan hanya perkara yang besar-besar. Kenegaraan, umpamanya. Bukan. Perkara yang ini ada pribadi kita. Kita perhatikan sebagai bentuk ittiba sunnah. Wa anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. Lihat tulisannya Mas ya. Nak lihat ya. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ. Ini kipas bisa dimatikan? Minta tolong. Agak dingin. Enggak kepanasan, Pak. Mboten nggih jenengan nggih? Mboten, adem. Kita terjemahkan wa anhu dari beliau. Siapa di sini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida artinya apabila. Inta'ala memakai sandal. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Apabila salah seorang di antara kalian in ta'ala memakai sandal, falyabda' bil yamini hendaknya dia memulai dengan kaki kanan. Wa idza naz'a, dan apabila dia hendak mencabut atau melepas sandalnya, falyabda, hendaknya dia memulai, bishimali, dengan kaki kirinya. Wal takunil yumna, dan hendaknya kaki kanan, awwaluhuma tun'alu, yang pertama kali dikasih atau dipakaikan padanya sandal. Wa akhiruhuma tunza'u, dan kaki kanan adalah yang terakhir yang dilepas. Ini hadis berkaitan dengan keseharian. Kita minum, kita makan, kita memakai sandal. Di amalan-amalan keseharian seperti itu, kita bisa meraih pahala. Kita bisa menggapai kebahagiaan di situ. Karena setiap orang itu melakukan yang disunahkan, dia akan meraih kebahagiaan dari situ. Betapa banyak kita lepas sandal, pakai sandal, lepas sandal, pakai sandal tiap hari. Maka sunnah Nabi dalam perkara yang seperti ini, jangan kita lepaskan. Kita perhatikan yang seperti itu. Keluar masjid pakai sandal, masuk asrama lepas sandal, keluar asrama pakai sandal, perhatikan kanan kiri. Itu nilainya wahai kaum muslimin adalah sangat besar, karena ittiba kepada yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Semua kemaslahatan dan kebaikan manusia itu adalah ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibnu Qayyim, saya sedikit sampaikan keterangan, ketika beliau menafsirkan, menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Perhatikan ayat ini. Jikalau kalian berselisih pendapat, berbeda pendapat, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Zalika khairun, itu adalah sesuatu kebaikan bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila, dan akan baik pula di masa yang akan datang. Allah sebutkan dua kebaikan. Zalika khairun, itu adalah kebaikan di saat sekarang ini kita di dunia. Wa ahsanu ta'wila, dan akan baik pula di masa akan datang. Di masa akan datang, tahun-tahun ke depan, atau kehidupan akhirat setelah kiamat. Maka kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah kebaikan bagi kita. Di dunia kita dan di akhirat kita. Termasuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, contoh dalam perkara seperti ini. Memakai sandal. Kanan dulu atau kiri dulu. Perkara yang remeh. Orang menganggapnya itu perkara yang kayak gitu aja dipikirin. kanan kiri terserah. Tapi bagi seorang ahli sunnah yang mengagungkan ajaran Nabi, ini menjadi perkara yang besar, menjadi perkara yang dipentingkan. Begitu kaki kiri masuk dulu, langsung dia lepas kanan terlebih dahulu, baru kiri berikutnya. Ihtimam, karena merasakan penting dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu mau melepas, dilepas dulu yang kiri, yang kanan belakangan. Jangan dianggap remeh, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjuang untuk mengikuti bimbingan-bimbingan kami, maka kami akan berikan hidayah untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran kami. Mengikuti ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah itu diraih manakala kita menjalani sebab-sebabnya. Apa itu? Dengan mengikuti ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh memperhatikan bimbingan-bimbingan Rasul, itu menjadi sebab hidayah terus Allah berikan. Terus Allah berikan. Sehingga permasalahan minum dengan duduk, kenapa? Itu bukan karena faktor adat, karena faktor Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam yang memerintahkannya. Saya minum dengan duduk, jangan dengan berdiri. Bukan karena adat, tapi karena sunnah. Nilainya pun berbeda di hadapan Allah Azza wa Jal. Demikian pula dalam perkara yang tadi, memakai sandal, kaki kanan lebih didahulukan daripada kaki kiri. Ya, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Nah, sebelum masuk, baca bareng-bareng. Ya, untuk latihan, langsung aja. Tidak usah menunggu saya, tidak perlu untuk ditalkin, langsung aja bareng-bareng ya. Wa anhu qala Rasulullah. Ayo. Bisa enggak? Belum. Saya bantu ya. Baca bareng sama ana. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بارك الله فيكم. Masuk hadis yang berikutnya. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mau ikut baca dulu nanti ya. لا يمشي أحدكم fi na'lin wahidin, artinya la yamshi, janganlah berjalan ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi na'lin wahidin, dengan menggunakan satu sandal. Wal yun'ilhuma, jami'an au liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaihi atau alaihima disitu. Wa'anhu, terjemahkan, perhatikan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin, janganlah seorang di antara kalian yamshi berjalan pada satu sandal, hendaknya wal yun'il huma, hendaknya keduanya memakai sandal jami'an semuanya, aw liyakhla'huma jami'an, atau dilepas dua-duanya, liyakhla'huma atau dilepas dua-duanya. Ada yang heran, yang kayak gini aja diatur. Agama banyak ngatur. Perhatikan sini, ikhwan. Agama kita, agama yang begitu sempurna, mengatur segala sesuatu. Hatal khara'ah, sampai pun perkara buang hajat. Ada di sana aturan-aturan ketika seorang hendak buang hajat, BAB ataupun BAK. Di antaranya tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Di antaranya berbagai macam hal yang harus diperhatikan ketika qadul hajah, menutup aurat, yakni dari pandangan orang lain, karena termasuk di antara penyebab adab kubur adalah ketika seorang buang hajat dia tidak menutupi diri dari pandangan orang. Wah, kata kaum muslimin, diatur dalam hal istinja, istijmar, mensucikan najis dengan batu, paling sedikitnya 3 batu, dan dipastikan bersihnya dari najisnya, karena berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Itu semua diatur, sampai perkara yang sedang kita baca, memakai sandal dua-duanya dipakai, kalau enggak ya jangan dipakai dua-duanya, lepas yang satu lagi ketriwal, belum nampak di mana yang satu, dicari kanan kiri, mungkin ketendang atau mungkin ke bawah motor, pas nyantel di motor terbawa. Ya, terus bagaimana? Jangan dipakai kalau cuma satu, lepas. Ada pertanyaan, mengapa begitu? Ada pertanyaan, mengapa begitu? Jawabannya adalah la yuqallima wala kaifa. Dalam pelaksanaan peribadatan itu jangan kamu bertanya kenapa, mengapa, tidak perlu. Yang ada adalah at-taslim wal qabul, menerima dan melaksanakan. Nabi mengatakan, apabila hendak memakai sandal, dua-duanya. Kalau cuma satu, lepas. Jangan dipakai. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Syariat ini sempurna. Sangat mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Maka kita amalkan. Tanpa kita bertanya, apa sih manfaatnya? Apa sih hikmahnya? Kenapa enggak boleh kalau cuma satu? Eman-eman hilang siji kon hilang lorone. Anu medit banget sih pak ini pak. Siji dicekli bae. Nabi mengatakan pakai duanya atau lepas duanya. Hikmahnya, wallahu a'lam. Syekh Ibnu Taimin mendidik kita dalam pembahasan seperti ini. Kalau engkau tahu hikmahnya di balik syariat itu, maka alhamdulillah, fabihi ni'mah, itu kenikmatan tersendiri. Tapi kalau engkau tidak tahu hikmahnya apa, engkau pastikan itu ada hikmahnya, cuman kita tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, tidak pernah Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Tidak pernah Allah menciptakan satupun makhluk yang sia-sia. Demikian pula tidak ada satupun aturan dalam Islam yang itu sia-sia. Sampai pun dalam pembahasan ini, pakai sandal dua-duanya. Kalau tidak, lepas dua-duanya. Apa hikmahnya? Ma khalaqta hadza batila. Tidak akan sia-sia. Tidak ada salahnya. Apalagi kau salah. Tidaklah sia-sia. Satupun syariat Allah pasti. Di situ ada apa? Hikmahnya. Kita tahu alhamdulillah. Kita tidak tahu juga alhamdulillah. Bisa dimengerti? Ya. Seperti tadi, kalau memakai sandal, tangan kaki kanan dulu. Kalau mau melepas, kaki kiri dulu. Ini secara keumuman, hadis Aisyah, yang sudah pernah kami sampaikan di majelis sebelum ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli sya'nih. Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling senang dalam mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dalam semua urusan kebaikannya. Fitana'ulihi, contoh dalam memakai sandalnya. Watarajulihi, dalam sisirnya. Dalam memakai pakaiannya, dahulukan kanan. Kalau kita pakai jubah, kanan dulu yang dipakai, baru kiri. Pakai jaket, kanan dulu, baru kiri. Jangan ikut-ikutan orang-orang Yahud dan Nasara yang mereka ingin menyelisihi Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam segala hal. Mereka pakai baju dengan tangan kiri, makan tangan kiri, dengan berdiri lagi. Itu mereka. Kita sebagai muslim bangga dengan agama kita, bangga dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang mau mencontoh kita, alhamdulillah. Orang mau mentertawakan kita, silahkan. Kita tidak takut dengan ditertawakan atau dicibir. Mau dibilang apalah mereka, silahkan. Tetapi kita tetap komitmen dengan sunnah. Itu yang terbaik. Kita baca bersama. Ya, bersama. Baca mas, lihat. Nanti ditunjuk. Baca ya. Qala wa anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wasalam. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidin wal yun'ilhuma jami'an أو ليخلعهما جميعا متفق عليه. Hadis yang berikutnya. وعن ابن عمر وعن Ibni Umar. Ibni Umar itu siapa? Abdullah namanya. Abdullah putranya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila man jarra thawbahu, man jarra thawbahu khuyala'a. Muttafaqun alaih. Bisa? Saya ulangi lagi. Antum berusaha untuk bisa membaca ya nak, minimalnya. Adapun menghafal itu keutamaan tersendiri bagi antum. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanurullahu, Allah tidak akan melihat. La yanduru artinya tidak akan melihat. Allah tidak akan melihat. Ila kepada man, orang jarra yang menjulurkan saubahu pakaiannya, khuyala'a dalam keadaan sombong atau disertai dengan sombong. Saya ulangi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu, Allah tidak akan melihat, ila man jarra, kepada seorang yang menjulurkan pakaiannya, khuyala'a dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih. Kalau sudah perhatikan ke sini, waktu kita tinggal sedikit, antum dengarkan dulu ya, nanti kesimpulannya kami ulangi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, syariat kita mengatur tata cara berpakaian. Dibedakan pakaian laki-laki dan dibedakan pakaian wanita. Di antara yang membedakan, kalau laki-laki itu dilarang melebihi mata kaki. Kalau wanita harus bahkan melebihi telapak kakinya, syibron satu jengkal, agar telapak kakinya tidak nampak. Karena apa? Wanita itu semuanya aurat. Nabi mengatakan al-mar'atu auratun. Wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat yang harus ditutupi, sampai pun kakinya, telapak kakinya. Itu adalah aurat. Adapun kalau laki-laki melebihi mata kaki, malah justru diancam dengan neraka. Dosa ini disebut dosa apa? Isbal. Orangnya disebut musbil. Pernah mendengar? Ya, dosanya disebut dosa apa? Isbal. Orangnya musbil. Dari ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, kami akan sampaikan beberapa hadis supaya jangan salah paham. Riwayat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma asfala min al-izari min al-ka'bain fa finnar." Ma asfala, apa saja yang lebih rendah, lebih rendah min al-izar, dari kain, sarung, celana, jubah, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas seperti kaos kaki atau sepatu boot, itu tidak masalah. Karena dari bawah ke atas, kepentingannya adalah untuk melindungi kaki. Kalau ini yang diharamkan adalah dari atas ke bawah. Kenapa demikian? Karena menggunakan lafaz asfala, lebih rendah. Artinya dari atas ke bawah, lebih rendah dari batasan mata kaki. Berarti pengertiannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Minal izar, kain apapun itu. Apa ancamannya? Dalam hadis ini yang pertama kami sampaikan, finnar. Nabi menyebutkan finnar, dalam neraka. Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki, maka itu di neraka. Kain, pakaian, jubah, sarung, celana yang menjulur sampai di bawah mata kaki, maka itu finnar, dalam neraka. Maka dengan ini cukup bagi kita untuk berhati-hati. Kalau pakai sarung, angkatlah, dipastikan di atas mata kaki. Kenapa? Karena kalau kamu teledor pas mata kaki, kok kamu turun sedikit sehingga menutupinya, finnar. Ancamannya finnar, di dalam neraka. Perhatikan itu nak, bukan masalah ringan, masalah serius, karena kaitannya dengan surga dan neraka. Ada yang mengatakan, kalau gak sombong kan gak apa-apa. Itu kalau sombong diancam neraka, kalau tidak sombong tidak masalah. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata mereka seperti itu. Jawabannya, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, orang kalau yajuru thawbahu, menjulurkan pakaiannya, sarungnya atau celananya di bawah mata kaki, disertai dengan sombong, siksanya 4. Kalau tanpa sombong, siksanya 1. Ancamannya 1. Finnar. Kalau sampai sombong, ancamannya 4. Apa saja itu? Nabi menyebutkan, la yandurullahu ilaihim man jarra thawbahu khuyala'a. Barang siapa yang dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan, maka lam yanurullahu ilaihi, Allah tidak akan melihatnya. Wala yukallimuhum, Allah tidak akan bicara dengan mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dosa mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih, yang sangat dahsyat. 4. Kalau sombong, ancamannya 4. Tidak dilihat oleh Allah, tidak digubris, bahasa Jawanya. Tidak diajak bicara. Allah murka kepadanya. Dan Allah tidak berkenan memaafkan dosa-dosanya. dan baginya siksaan yang dahsyat. Kenapa? Karena dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan. Adapun kalau tidak dengan sombong, oh saya enggak sombong, cuman itu kan di bawah mata kaki. Kalau tidak sombong, maka hadis umum, ma asfala minal izar minal ka'bain fafin nar, apa saja yang di bawah mata kaki bagi kaum laki-laki, celana, sarung atau jubah, maka itu finnar, sombong atau tidak sombong, finnar, ancamannya apa? Neraka minimalnya. Kalau disertai dengan kesombongan, ancamannya berapa? 4. Yang pertama, lam yandurullah ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Wala yukallimuhum, Allah tidak bicara kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak berkenan memaafkan, mensucikan mereka. Dan yang keempat, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang begitu dahsyat. Sehingga janganlah kita bergambang-gambangan dalam perkara ini ya anak ya. Adapun mereka-mereka yang menggunakan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celanaku ini kalau pas beliau lagi lapar perutnya mengempis, celananya turun ke bawah, illa a'ahaduhu, kecuali aku memeganginya. Maka Rasul mengatakan, antalasta minhum, engkau ya Abu Bakar tidak termasuk dari mereka. Ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq dan hanya untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana Nabi sangat tahu keimanan beliau. Dan itu bukan terus menerus Abu Bakar Siddiq celananya seperti itu. Di saat itu saja. Tidak kemudian semua bajunya beliau mendekati mata kaki. Celananya beliau mendekati mata kaki. Kadang kalau lagi pas lapar kemudian turun. Itu di waktu itu saja. Tidak kemudian beliau terus menerus seperti itu. Adapun kamu terus menerus seperti itu. Kemudian mengaku, saya kayak Abu Bakar Siddiq. Ya salah pak, kuasi siapa? Orang ngilo temen. Wahagadha kaum muslimin, kadangkala orang sembrono dalam hal ini tanpa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengapa anak-anak lihat para abba, ikhwan-ikhwan dan kamu diwajibkan celananya di atas mata kaki. Ya tidak? Ya, kenapa? Karena itu haram hukumnya. Melebihi mata kaki hukumnya apa? Haram. Perhatikan. Bagi antum yang punya jubah, walaupun itu haramain, mahal sekalipun, angkat di atas mata kaki. Jangan mintlip-mintlip pas sekali. Apalagi kamu imam dalam sholat. Qudwah bagi santrimu. Kalau kamu ustadz saja sudah dibawa seperti mata kakinya itu, ya begini. Bagaimana santrimu kelak? Ketika dia masih imannya lemah dengan salafiyin, tidak musbil. Ketika bersama orang awam, timbul rasa malu. Akhirnya dia pun musbil karena melihat gurunya seperti itu. Apalagi sholat, walaupun ada riwayat lemah, tapi jangan kita melanggarnya. Innallaha la yaqbalu salatul musbil. Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya orang yang musbil. Walaupun dalam sanadnya ada pembahasan, tetapi janganlah kita sengaja-sengaja melakukan hal itu. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memiliki kebiasaan yang seperti itu. Kenapa tidak diangkat? Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, libasul mu'min nisfu saq. Pakaiannya orang mukmin adalah setengah betis. Setengah betis. Kadangkala malu orang. Wah, tinggi banget. Nah, masalah kenapa malu? Wah, itu adalah bimbingan Nabi kok. Jubahnya agak angkat ke atas. Oh, itu bukan jubah, itu gamis. Malu pakai gamis. Akhirnya bajunya itu tahu mintlip-mintlip. Bahasa Indonesianya apa ya? Mintlip betul. Ini mata kaki. Di sini banget. Begitu lenganmu turun ke bawah, langsung set, nutupi. Begitu cara kamu berpakaian. Tanpa takut sama sekali dari dosa yang satu ini, hendaknya tampakkan sunnah dengan jelas. Jangan kau malu dalam melakukannya. Maka mari kita angkat. Kalau kamu punya jubah lebih itu, potong. Kita baca bersama hadisnya. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بشيك رأو لا ينذر الله إلى من جر ثوبه خيلاء muttafaqun alaih. Kita tinggal dua hadis masuk pada bab baru, selesaikan aja malam ini. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyaminihi وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Dari beliau, وَعَنْهُ artinya dari Ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian akala, artinya makan. Apabila salah seorang di antara kalian makan, falyakul biyaminihi, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, dan apabila dia minum, falyashrab bi yaminihi, hendaknya dia pun minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana, dikarenakan syaitan, yakulu bishimalihi, makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Anda perhatikan ke sini, ikhwan. Dulu Salamah bin Aqwa, salah seorang sahabat, mengisahkan ada seorang sedang makan di depan Nabi, makannya dengan tangan kiri, sengaja-sengaja dengan tangan kiri. Maka Rasul mengingatkan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ditegur oleh Nabi, diperintah makanlah dengan tangan kananmu. Qala, laki-laki itu mengatakan, la astati, aku tidak mampu. Padahal mampu, tangan kanannya kuat. Cuman dalam hal ini dia menyelisih Nabi dengan sengaja-sengaja, menentang Nabi, tidak mau taat. Tetap dia makan dengan tangan kirinya. Maka begitu orang itu nampak penentangannya, tidak mau makan dengan tangan kanan, dia tetap makan dengan tangan kiri, Rasul langsung mengatakan, lastata, kamu tidak akan mampu. Fama rafauhi lafi, kata Salamah bin Aqwa, sahabat yang menyaksikan kejadian itu, mengatakan dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Semper. Mati tangan kanannya. Tidak bisa terangkat lagi. Wa mamanu ila kibr, dia tidaklah menolak perintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan, dan dia sengaja makan dengan tangan kiri. Tak lain adalah karena apa? Kesombongan. Maka jangan kita anggap sepele urusan makan dan minum dengan tangan kanan. Apalagi di situ Nabi memerintahkan dan melarang, kul biyaminik wala takul bishimalik, makanlah dengan tangan kananmu dan jangan kamu makan dengan tangan kirimu. Kenapa? Fa inna syaitan kana yakul bishimalih, dikarenakan syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi kalau ada yang makan dengan tangan kiri, berarti siapa dia? Syaitan. Syaitan dari bangsa ins. Kalau dia menentang sengaja-sengaja, maka hati-hati dari azab yang fauron, tiba-tiba mati tangan kananmu dan tidak terangkat lagi untuk selamanya. Kita baca bersama. Wa anhu anna nabiyya alaihissalatu wassalam qala, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza shariba falyashrab biyaminihi فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. Yang terakhir, وَعَنْ عَمْرَ إِبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وتصدق في غير صرف ولا محيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. Dari sahabat Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah, washrab, dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan, wala mahilatin, dan tanpa kekurangan. Makan, minum, berpakaian yang sedang-sedang saja. jangan kau berlebih-lebihan dalam perkara urusan makan, bermewah-mewahan, pemborosan, israf bahasa Arabnya, itu dilarang. Demikian pula dengan berpakaian, juga jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dalam hal tasaddaq, perintah untuk bersedekah. Kita tahu wahai kaum muslimin, sedekah amalan saleh. Jangan dianggap sedekah itu mengurangi harta. Bahkan sedekah itu mengembangkan harta. Dalam hal ini banyak dalilnya, cuman karena sudah malam, santri sudah pada kiap-kiap ini ngantuk, sehingga tidak layak kalau seandainya ditambah. Begitu ya. Nah, yang terakhir baca bareng-bareng. Wa'an Amr. Amr bin siapa? Syu'aib. Yuk baca bersama. An Amr ibn Syu'aib. An abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري والحمد لله. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk bab baru, bab al-birru was-silatu. Perlu kami sampaikan hadis ini pendek. Yang dimaukan dengannya, jangan bikin kita malas. Kok cuma pendek? Malah justru lebih apa? Aktif. Oh ini pendek. Pendek. Kalau hadis yang panjang, oh panjang, berat. Ini pendek-pendek. Ya, sehingga dengan pendeknya hadis memberikan nilai tersendiri, semangatan bagi yang menghafal-menghafal, bagi yang belum bisa membaca, latihan membaca enak ya. Begitu wallahu alam bisawab, yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.